Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-236 dari surat Al-Baqarah juz yang kedua. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-237 yang mana masih berkaitan dengan yang sebelumnya, manakala seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan belum dukhul. Kalau yang kemarin belum dukhul, kemudian maharnya pun belum ditentukan. Kalau sekarang, nah beda ketika orang menceraikan istrinya dalam keadaan belum dukhul, tapi mahar sudah tentukan, sudah diberikan. Nah, karena mahar itu kan ada yang sifatnya kontan dikasih langsung, ada yang sifatnya nam taksidan, dalam artian tidak lunas, tapi lunasnya nanti, itu ada juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu dalam ijab qabul ada lafaz naqdan. Naqdan itu maksudnya kontan. Paham ya? Nah, karena kalau sudah kontan seperti itu bagaimana? Kita lihat. Nah, nanti tergantung dua kemungkinan. Kemungkinan walinya, wali wanita tersebut memaafkan dalam artian nah barakallahu fikum maharnya nah dibalikkan semuanya. Atau misalkan suaminya atau laki-laki tadi barakallahu fikum juga memaafkan dalam artinya memberikan separuhnya. Nah, kita lihat nanti. Allah Ta'ala berfirman, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridah, fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa." Wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Artinya, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, jika kalian wahai para lelaki menceraikan enam mereka, yaitu para istri, sebelum kalian berhubungan badan dengan mereka, waqad faradtum lahunna faridah, namun kalian sudah menetapkan nah maharnya untuk mereka. Jadi mahar sudah dikasihkan itu ya. Nah, barakallahu fikum, telah ditetapkan maharnya. Fanisfu ma faradtum, maka nanti wanita yang kamu cerai tersebut mendapatkan setengah daripada mahar tersebut. Naam. Illa an ya'funa, kecuali kalau nah barakallahu fikum para wali wanita tersebut memaafkan. Memaafkan berarti enggak perlu lagi. Tapi semuanya dibalikkan kepada suami yang menceraikan tadi itu. Maksudnya, jadi maaf dari walinya memaafkan, tidak meminta dari situ. Au ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah, atau orang yang berada di tangannya akad nikah tersebut, nah memaafkan. Berarti apa? Berarti nanti na barakallahu fikum, kalau yang berada di na'am berada di tangan suami, berarti nanti diserahkan semuanya, enggak usah dibalikkan. Maksudnya semuanya dikasihkan itu loh, enggak diambil setengahnya. Paham ya? Tapi kalau misalkan na barakallahu fikum walinya memaafkan dalam keadaan seperti itu, dia nanti suaminya ngambil setengah. Istri tadi yang diceraikan tadi yang belum dukhul setengah. Tapi nanti kalau misalkan nam suaminya maafkan semuanya, ya udah. Berarti apa? Berarti na barakallahu fikum diserahkan seluruhnya. Naam, maharnya itu seluruh, diserahkan seluruhnya untuk wanita yang diceraikan tadi. Karena ada dua jenis, dua macam. Atau dua bentuk. Nah, barakallahu fikum, bentuk yang pertama barakallahu fikum, na'am, kalau seandainya ya seorang lelaki tersebut memaafkan wanita tersebut, atau wanita tersebut memaafkan, memberikan maaf itu, meninggalkan setengah mahar yang berhak diberikan untuk mereka. Nah, ini yang pertama. Au yasmah zaud, atau suaminya memaafkan dalam artian ya udah enggak usah diambil setengah, semuanya enggak usah dibalikkan aja. Ya semuanya dikasihkan si wanita tadi. Karena sudah menceraikan mungkin untuk istilahnya apa kemarin? Nah, biar tidak kaget itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat nanti tafsirannya, lanjutkan dulu. Wa anta'fu aqrabu taqwa. Namun jika kalian memaafkan itu lebih dekat nam kepada ketakwaan. Maksudnya kalau engkau memaafkan dan memberikan semua maharnya kepada istri yang ceraikan tadi, itu lebih baik. Naam. Wa la tansawul fadla bainakum, dan jangan sekali-kali kalian melupakan kebaikan yang ada di antara kalian. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Kita lihat qala al-mufassirun asabahumullah wa in talaqtumun nisaa'a ba'dal 'aqdi 'alayhinna wa lam tujami'uhunna. Syaratnya perhatikan, jika kalian menceraikan istri-istri kalian setelah akad dengan mereka dan kalian belum dukhul, belum berhubungan badan dengan mereka, walakinnakum alzamtum anfusakum bimahrin muhaddad lahunna, tapi kalian sudah apa? Sudah bertekad bulat atau sudah mewajibkan diri kalian dengan sebuah mahar yang sudah ditentukan untuk mereka. Naam. Fayajibu alaikum an tu'tuhunna nisfal mahr al-muttafaq alaih. Maka wajib kalian itu, maksudnya kalian itu para lelaki ya, kalian itu wahai para suami, wajib memberikan mahar kepada mereka setengah mahar yang sudah disepakati. Awalnya nikah. Orang kan pertama sistemnya nazar. Nazar itu melihat nama wanita tersebut cocok atau tidak gitu ya. Setelah itu nanti ada keputusan mau sama mau, dilanjutkan berikutnya sebelumnya, sebelum akad menentukan maharnya. Maharnya apa? Maharnya 1 kg emas. Contohnya aja ya. 1 kg emas berarti banyak sekali itu ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, berarti nanti ketika sudah akad ternyata belum dukhul sudah ceraikan, itu nanti apa? Barakallahu fikum, suami memberikan atau memberikan si wanita tadi setengahnya berarti 0,5 kg emas. Paham ya? Ini kalau maharnya 1 kg emas ya. Nah, barakallahu fikum, sekedar contoh saja. Itu maksudnya. Naam. Berbeda kalau seandainya maharnya belum diberikan, maka tidak perlu memberikan di situ. Sebagaimana kemarin, tapi kalau memberikan sesuai dengan kemampuannya yang Allah telah mudahkan, enggak masalah. Sudah kita lewati kemarin kan, sebelum menentukan maharnya kan. Nah, kalau ini sudah mahar ditentukan, sudah dijatahkan untuk wanita tersebut, na'am barakallahu fikum, maka wajib bagi kalian wahai para suami memberikan mereka yang kamu ceraikan tersebut setengah maharnya sudah disepakati. Kalau sepakati 1 kilo berarti 0,5 kg. Paham ya? Naam, lal musta'an. Illa an tusamihal mutallaqat, kecuali kalau para wanita tadi memaafkan. Naam. Wa yatrukna nisfal mahar almustahiq lahunna, dan meninggalkan yang setengah mahar yang berhak untuk mereka. Udah berarti apa? Enggak ngasih. Kalau sudah memaafkan enggak usah lagi, enggak usah lah gitu misalkan. Enggak usah lah. Berarti 1 kilo kembali ke mana? Suami. Paham ya? Naam. Aw yasmah zawj bi an yatruka lil mutallaqah al mahr kullaha. Atau suami tadi memaafkan untuk wanita, untuk istrinya yang diceraikan tadi mahar seluruhnya. Dah, kamu ambilnya semuanya. Berarti 1 kilo untuk mantan istri tadi itu yang diceraikan tadi. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian dilihat di sini barakallahu fikum, Watasamuhukum ayyuhar rijal wan nisa aqrabu ila khasyatillahi wa ta'atih. Dan saling memaafkannya kalian wahai segenap lelaki dan wanita, itu lebih dekat nah kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya. Wala tansawu ayyuhan nas, dan jangan sekali-kali wahai segenap manusia melupakan al-fadl wal ihsan, nam keutamaan dan kebaikan bainakum yang ada di antara kalian. Wa huwa i'ta'u ma laysa biwajibin 'alaikum, yaitu engkau memberikan sebuah pemberian yang bukan wajib untuk kalian. Dalam artian enggak wajib antum beri, tapi kamu berikan itu jangan sampai dilupakan yang sudah diberikan. Dalam artian itu kebaikan istilahnya. Wa tasamuh fil huquq, dan juga na'am saling memaafkan pada hak-hak yang ada tersebut, itu termasuk kebaikan, jangan dilupakan. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Yurahibukum fil ma'ruf, yaitu memberikan dorongan kepada kalian untuk berbuat kebaikan pada perkara yang baik, wa yahussukum 'alal fadl, dan juga memberikan dorongan motivasi kepada kalian atau kepada kalian untuk berbuat apa? Nah, barakallahu fikum, melakukan sebuah keutamaan. Syahidnya barakallahu fikum di sini intinya, kalau seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan belum duhul, mahar sudah ditetapkan, maka pada asalnya memberikan mahar setengahnya. Tahu itu ya? Nah, tapi kalau ternyata si wanita dan pihak walinya itu memaafkan dalam artian istrinya enggak usah aja, ya udah kembali kepada suaminya. Kemudian kalau suaminya yang maafkan, ya udah ambil aja semuanya. Berarti kembali pada istri yang diceraikan tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang perkaranya mertua atau calon mertua tadi jadi mertua enggak? Kalau belum duhul. Jadi mertuanya bukan? Belum duhul. Bukan ya? Bukan, kasusnya hampir mirip dengan nah, barakallahu fikum, seorang wanita dengan anak tiri itu. Paham ya? Nah, ya enggak? Jadi seorang janda ada anak perempuannya. Nah, kita nikah dengan janda tersebut belum duhul sudah cerai. Boleh enggak kita pindah nikahi anaknya? Boleh, karena belum duhul. Paham ya? Nah, seperti itu. Dan statusnya berarti kan ini maksudnya dalam artian kemahramannya ya. Nah, kalau misalkan antum nikah dengan wanita, nah belum duhul sudah cerai, itu calon mertua itu sudah mertua belum? Belum ya? Belum. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya mau menikahi mertuanya tadi, tapi enggak ada suaminya ya. Boleh, paham ya? Nah, itu boleh. Kalau seandainya mertua tapi ibu mertua maksudnya ya. Kalau suaminya enggak ada. Nah, kalau temannya enggak ada enggak boleh. Ayo nam, Allahu musta'an. Itu gambaran nanti soal paham insyaallah ya. Insyaallah paham. Berikutnya. Berarti sudah selesai berkaitan masalah perceraian. Nanti tinggal nah para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Sekarang kita ambil satu lagi. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-238 dari surat Al-Baqarah juz yang kedua mengenai perintah untuk menjaga sholat lima waktu. Ditekankan dari itu semuanya sholat asar. Nah, kita lihat sini. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumunillahi qanitin. Jagalah oleh kalian semuanya wahai segenap kaum muslimin sholat-sholat lima waktu. Sholat lima waktu, sholat apa saja? Lima waktu itu, apa saja? Naam, subuh, duhur, naam, asar, maghrib, isya ya. Sholat lima waktu diperintahkan untuk menjaga. Namun ditekankan lagi apa? Was-sholatil wusta, dan sholat pertengahan. Nah, sholat apa sholat wusta ini? Sholat apa? Sholat apa? Bukan, sholat wusta, sholat pertengahan. Pertengahan dari di antara na'am barakallahu fikum subuh dengan na'am isya apa? Asar ya. Asar ya. Nah, satu ustaz itu pendapat yang sahih adalah salatul asr. Disuruh jaga karena kebanyakan orang itu lalai di waktu salat asar tersebut. Biasanya orang-orang yang kerja sibuk dengan kerjanya akhirnya enggak pernah salat, enggak salat sama sekali. Ninggalkan sholat, itu banyak sekali itu. Lagi panen padi, asik-asiknya datang sholat asar pun diterjang saja. Nah, enggak sholat asar. Maghrib belum sholat, terjang lagi maghribnya, enggak sholat lagi. Itu banyak seperti itu. Allahul musta'an. Jadi perlu diperhatikan. Tapi kenapa ditekankan sholat asar ini? Karena kebanyakan orang lalai di waktu-waktu tersebut. Nah, barakallahu fikum, disebutkan para ulama mengenai tafsir tersebut karena kebanyakan orang lalai dengan kesibukan dunianya. Sehingga nah, waktu-waktu tersebut biasanya itu waktu yang mungkin kerjaannya itu nanggung gitu ya. Jadi mereka justru menyegerakan kerjaannya, salatnya pun ditinggal. Naam, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat dalam keadaan khusyuk, dzalilin, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekhusyuan di sini bukan dilihat dari hai'ah, naam, penampilannya, karena sebagian orang khusyuk itu matanya merem gitu. Khusyuk biar khusyuk. Paham ya? Salat itu padahal enggak boleh. Karena di dalam sholat itu enggak boleh memejamkan mata. Nah, barakallahu fikum, kecuali apa? Kecuali memang istilahnya tanpa dia lakukan tanpa istilahnya apa? Istilahnya kesengajaan. Ya mungkin ya namanya manusia. Cuman kalau sengaja gini katanya biar khusyuk mah keliru. Nah, karena diperintahkan untuk melihat ke arah sujud aslinya. Nah, arah depan enggak masalah, yang dilarang itu kanan kiri atas atas, kanan kiri atas. Paham ya? Nah, belakang apalagi? Paham ya? Kalau depan sujud masih mending. Sujud itu yang apa, tempat sujud itu yang paling nah barakallahu fikum ditekankan, enggak boleh toleh kanan, toleh kiri atau yang semisalnya. Naam. Jadi harus berhati-hati barakallahu fikum, khusyuk itu bukan dinilai dari tadi itu, tapi khusyuk itu kembali ketenangan hatinya itu. Hatinya tenang, fokus, benar-benar dia menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang susah dan berat. Namun setiap orang bisa mengupayakan sesuai dengan kadarnya masing-masing. Karena kalau kita misalkan fokus, bisa fokus suatu ketika, tapi terkadang terpikirkan sesuatu yang lain. Buktinya kalau barang kita hilang, kalau sholat biasanya ketemu gak? Biasanya. Sebagian orang gitu, kalau barangnya hilang di luar sholat, ketika sholat malah ingat. Barangnya tadi ternyata, wah. Paham ya? Mencari-cari kuncinya hilang ternyata di kantong apa? Di kantongnya dia juga. Macam-macam. Namanya setan itu berupaya untuk merusak barakallahu fikum kesempurnaan pahala sholat tersebut. Oleh karena itu, di dalam sholat yang waktu, ada yang dikenal dengan sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat-sholat yang qabliyah ba'diyah itu. Tujuannya untuk menjabar, menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat lima waktu tersebut. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini tafsirannya. Qala al-fasirun asabahumullah, hafidhu ayyuhal muslimun, jagalah wahai segenap kaum muslimin, ala salawatil khams al-mafrudah, bil mudawamah ala adaiha, fi awqatiha, bisurutiha, wa arkaniha, wa wajibatiha. Artinya, jagalah wahai segenap kaum muslimin, sholat lima waktu yang telah diwajibkan. Dengan terus-menerus mudawamah kontinu untuk menunaikannya pada waktu-waktunya, dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, serta perkara-perkara yang diwajibkan dalam sholat tersebut. Karena bedakan ya syarat dengan rukun. Kalau syarat barakallahu fikum itu di luar amalan. Tapi kalau rukun itu di dalam amalan. Seperti syarat sahnya sholat apa? Satrul aurah, yang enggak menutup aurat. Syarat sahnya sholat menghadap kiblat, ya kan itu. Kalau rukun dalam sholat seperti na'am bacaan Al-Fatihah, ya enggak? Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, hadisnya Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi rukun itu masuk dalam rangkaian amalan tersebut, kalau syarat di luar amalan. Paham ya? Di luar amalan. Seperti wudu, rukun atau syarat? Syarat, karena di luar sholat. Paham ya? Nah, seperti itu. Kemudian barakallahu fikum, nah, di antara rukun sholat adalah apa? Takbiratul ihram. Bukan ngangkat tangannya. Kalau cuma dia ini, dia masih enggak takbir, sah enggak sholatnya? Enggak sah, walaupun dia ngangkat tangan gini. Yang rukun itu apa? Takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Misalkan dia lupa enggak ngangkat, langsung gini. Allahu Akbar. Sah enggak? Sah, karena rukunnya terpenuhi. Paham ya? Jadi bedakannya, nah barakallahu fikum. Adapun wajibatus shalah, perkara-perkara yang wajib dalam sholat itu kalau ditinggalkan dengan sengaja dia berdosa. Nah barakallahu fikum. Nanti kalau tinggalkan tanpa dengan sengaja, karena lupa misalnya sujud sahwi ditambah dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun itu jangan. Rukun upayakan tetap dilaksanakan, karena rukun itu adalah pondasi. Yang namanya pondasi itu kalau enggak ada ya roboh. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Karena rukun itu definisinya apa? Awajani bisyai al-aqwa. Bagian sesuatu yang paling kuat itu namanya rukun pondasi. Nah, kita lihat sini. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam firman yang lain apa itu? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya nah, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan pada segenap kaum mukminin salat itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan kepada segenap kaum mukminin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, barakallahu fikum. Waktu salat subuh ketika terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu di ufuk bagian timur sana, kalau untuk perhatikan di pandangan yang lepas, pandangan lepas itu enggak ada penghalang-penghalang. Nah, barakallahu fikum, itu ada semacam cahaya yang warnanya nah barakallahu fikum agak terang putih. Itu nanti apa? Terangnya itu enggak hilang. Semakin terang-terang-terang-terang, nah itu namanya fajar shadiq. Tapi kalau ada semacam cahaya warna putih kok hilang lagi, gelap lagi, itu berarti fajar kadhib namanya. Fajar kadhib ya namanya ya. Naam. Kemudian setelah itu masuk surat duhur. Bagaimana nandainya? Ketika zawal, tergelincirnya matahari ke arah barat. Paham ya? Bayangan berarti bayangan dari benda tersebut ke arah mana? Timur. Nah, ketika bayangan melebihi dari benda tersebut, itu pada asalnya sudah zawal. Tunggu sebentar sudah masuk surat duhur. Paham ya? Nah, kemudian waktu surat asar, bayangan tersebut dua kali lipatnya dengan benda tersebut. Paham ya? Nah, jadi misalkan bayangannya, ini misalnya bendanya, segini bayangannya, nah, segininya. Paham ya? Ditambah zawalnya tadi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ketika matahari terbenam, masuk sholat maghrib waktunya. Kemudian ketika matahari terbenam itu biasanya masih ada di bagian ufuk barat itu semacam warna jingga-jingga itu kan. Nah, itu nanti udah gelap, sudah hilang semuanya, gelap semuanya, masuk sholat isya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Semuanya sudah ditentukan dalam na'am hadis yang sahih barakallahu fikum mengenai waktu-waktu sholat tersebut. Na'am. Jadi jangan sampai na'am kita meninggalkan sholat na'am barakallahu fikum pada waktunya. Jadi tidak boleh kita na'am sengaja menunda-nunda atau sengaja mengundur-undur sholatnya. Nah, apabila ada pekerjaan, kesibukan, ya kita sepandai-pandai mengaturnya. Kita yang pandai-pandai mengatur kesibukan pekerjaan tersebut pada tempatnya, sehingga sholatnya pun tidak terlambat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Terutama sholat subuh. Nah, terutama sholat subuh. Nah, karena orang banyaknya kan kebanyakan enak tidur. Paham ya? Oleh karena itu diadakan qiyamul lail. Qiyamul lail tujuannya biar ketika subuh itu dia dalam keadaan posisi naam semangat dan sehat. Qiyamul lail yang dilakukan sepertiga malam terakhir. Paham ya? Sepertiga malam terakhir dia bangun. Bangun melakukan salat, na'am barakallahu fikum, tahajud ditutup dengan witir. Yang mana witir itu paling sedikitnya berapa rakaat? Satu rakaat, enggak usah banyak-banyak. Kalau banyak mampu enggak masalah, tapi sedikit tapi kontinu, jangan diharapkan itu. Karena amalan yang baik, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Sedikit tapi kontinu. Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali ilallahi jalla wa ala madawama alaihi sahibuhu wa in qalla, muttafaqun alaihi, hadisnya Aisyah ummul mukminin. Artinya amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah amalan yang sedikit tapi pelakunya kontinu, walaupun sedikit tadi itu. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena al-qalilu da'im khairun minal katsir munqati'. Sedikit tapi kontinu itu lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Naam. Allahul musta'an. Kemudian barakallahu fikum, setelah dia qiyamul lail, salat malam, upayakan dihidupkannya di keluarganya, mungkin bisa dikatakan nah mati lampunya maksudnya. Nah, dihidupkan kembali seperti malam terakhir bangun, kemudian melakukan qiyamul lail, salat, nah diajak keluarganya, karena pada seperti malam terakhir tersebut barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Nah, barakallahu fikum memberikan jaminan yang sudah sering kita sebutkan itu. Barang siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapakah yang mau minta kepadaku, aku beri. Siapakah yang mau minta ampun kepadaku, aku ampuni. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu nanti biasanya waktunya jarak antara salat subuh dengan qiyamul lail sepertiga malam terakhir, ya paling lama 1 jam, setengah jam. Kalau misalkan mau baring-baring sedikit enggak masalah. Kalau misalkan baca Al-Qur'an bagus lagi kalau kuat, kan itu. Nah, kemudian nanti sebelum salat subuh ada 2 rakaat yang apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu jangan sampai terluputkan, terlewatkan. Yang tidur dibangunkan. Kalau seperti itu caranya. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kemudian tambah lagi setelah itu salat subuh. Jangan sampai terlewatkan ya. Pokoknya ada saja misalkan yang kira-kira tidur dibangunkan. Bismillah. Kalau sakit ma'dzur, kasih udzur. Tapi kalau teman malas-malasan dibangunkan. Na'am barakallahu fikum. Ini keutamaan besar ini, bukan sembarangan ini. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kerja 1 pekan aja enggak cukup. Paham ya? Nallal musta'an. Kita setelah itu apa salat subuh? Salat subuh apa jaminannya? Rasulullah mengatakan dalam hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, man shalla al-bardaini dakhala jannah. Barang siapa yang salat di 2 waktu yang dingin, maka dijamin masuk surga. 2 waktu yang dingin itu adalah waktu subuh dan waktu asar. Nanti ya. Nah, barakallahu fikum, karena penafsirannya seperti itu. Paham ya? Yang jelas apa barakallahu fikum, jangan sampai lupa kewajiban tersebut. Wa habitu 'ala sholati al-mutawassit bainaha wa hiya shalatul 'ashr. Dan jagalah salat yang pertengahan di antara salat-salat tersebut, yaitu salat asar. Karena salat asar sudah kami sebutkan, yang kebanyakan orang lalai, tersibukkan dengan dunianya sehingga sebagian mereka melalaikan dan tidak melakukan salat asar sebagaimana mestinya. Allahul musta'an. Kemudian na barakallahu fikum wa qumu fi salatikum muti'ina lillahi khashi'ina dalilin, dan tegakkanlah salat kalian dalam keadaan kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang munafikin, karena orang-orang munafikin barakallahu fikum salat yang paling berat bagi mereka apa itu? Salat apa? Salatul isya sama salatul subhi. Kenapa? Karena waktu itu zaman Rasulullah itu enggak ada lampu Philips, enggak ada. Paham ya? Itu diantaranya ya, dalam artinya mereka mudah untuk menyelubung itu loh. Jadi na'am barakallahu fikum, malam kalau isya sudah malam. Paham ya? Kalau datang enggak datang pun enggak kelihatan. Paham ya? Tapi kalau zuhur, asar, maghrib. Itu masih semangat karena masih nampak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, zaman Rasulullah itu enggak ada lampu-lampu seperti enggak ada. Nah, lampunya mungkin lampu lentera itu adanya ya. Nah, barakallahu fikum, adapun kalau lampu-lampu sekarang terang ini enggak ada. Sehingga ketika sholat subuh, kebanyakan orang munafikin mereka berat untuk melaksanakan dan menghadiri sholat berjamaah bersama kaum muslimin atau bersama para sahabat waktu itu. Naam. Kemudian, nah barakallahu fikum, waktu sholat isya juga sama. Ya, sudah capek dengan kerjanya sejak pagi sampai malam misalkan, sehingga mereka nah barakallahu fikum banyak yang menyelubung tidak menghadiri sholat berjamaah bersama kaum muslimin atau bersama para sahabat waktu itu. Nah barakallahu fikum, jangan sampai seperti mereka, karena mereka dua sholat itu yang paling berat bagi mereka. Adapun kita insyaallah taala ahlus sunnah, terutama barakallahu fikum, yang tentunya diupayakan pertama kali yang mengamalkan sunnah itu, jangan sampai merasa keberatan terutama dalam masalah sholat ini, dilakukan tepat pada waktunya dan juga menjaga nah barakallahu fikum syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan perkara-perkara yang wajib dalam sholat tersebut. Nasallaha assalamata wal afiyah wa nasallaha azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardha walhamdulillahi rabbil alamin.